Mitra bisnis, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih sangat minim, namun tidak mudah berinvestasi di sektor itu. Salah satu contoh adalah investor Hong Kong Hutchison Port yang siap menyuntikan dana $100 juta untuk mengembangkan area pelabuhan peti kemas Jakarta terkendala sengketa lahan. Tidak hanya itu, pembangunan jalan tol di sejumlah daerah juga seringkali mandek karena hal serupa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda? Mungkin yang pertama harus ada ketegasan pemerintah sebagai regulator, karena payung hukumnya sudah ada, yaitu PP 30, ya, 36 kalau nggak salah, tanah untuk infrastruktur pembebasan tanah, dan sekarang kan ada undang-undang pertanahan itu kembali. Nah, itu harus dilakukan. Kalau selama itu tidak dilakukan, ya ini akan berjalan seperti ini terus. Ketegasan dari pemerintah dalam hal ini sebagai regulator. Bagi pelaku di lapangan, banyak dirugikan. Tanah yang sudah dibebaskan, digugat lagi, BPN membatalkan sertifikat dan sebagainya, ini kan nggak fair. Ini kan masalah oknum, ya. Saya tidak ngomong masalah regulator. Oknum yang mengetahui sejarahnya, dia bermain di situ, kan kita nggak tahu. Jadi semuanya dikembalikan kepada koridor hukum yang memayungi permasalahan tersebut. Entah itu untuk tol, jalan tol, untuk pengembang. Bahkan sekarang ada juga, misalnya di daerah Jakarta Selatan, apartemen digugat. Nanti nggak menang, digugat lagi oleh saudaranya. Ya, ini kan nggak bisa-bisa. Energi kita cuma berhenti untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi begini, seperti di luar negeri yang saya tahu di Inggris itu, kalau untuk kepentingan umum, itu dananya kan dititipkan di pengadilan. Nanti mereka bersengketa dengan pengadilan. Siapa yang menang? Kalau memang menang, ya dia bayar lebih. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Itu berarti kan ada keputusan dan ketegasan, sudah ada rambu-rambunya yang bisa dilakukan. Sehingga pembangunan bisa berjalan. Tapi kalau seperti sekarang kan enggak jelas. Dan dia kalau sudah nuntut, ada putusan kan dia nggak bisa nuntut lagi. Itu undang-undangnya sudah ada, aturan hukumnya. Ya itu aja yang harus dilakukan. Kalau mencari alternatif, nanti alternatifnya di luar jalur hukum kan, di luar pengadilan, namanya jalanan nanti. Kalau undang-undang dan aturan hukumnya tidak ada, oke, ada solusi. Tapi ini kan sudah ada semua. Ada saran, Pak, kepada para pengusaha yang sering terkena sengketa lahan. Apa yang harus mereka lakukan? Kita harus mendorong pemerintah untuk tegas kepada koridor hukum yang sudah dijalankan lewat asosiasi profesi dan sebagainya. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Saya Wendy Lim.